apa kaitannya Bani Israel dengan Yahudi? Yahudi bagian daripada Bani Israel. Dan Bani Israel, sebagian dari mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai orang-orang yang beriman dan sebagai pengikut Nabi Allah Musa alaihi salam. Sebagian mereka beriman kepada Anbiya Allah subhanahu wa ta'ala, Isa, Zakaria, dan yang lainnya. Itu Bani Israel. Sehingga memang suatu hal yang salah kaprah kalau sekarang kita menyebut negara mereka dengan negara Israel. Lah, tidak boleh diberi nama dengan nama ini. Beri nama dengan negara Yahudi. Bukan Israel. Mereka tidak berhak menyandang nama Israel. Nah, tidak berhak. Nah, walaupun mereka mengklaim. Mereka mengklaim tersebut. Tapi kita berupaya semaksimal mungkin sebisa kita untuk tidak larut dalam klaim mereka tersebut. Kita nyatakan mereka Yahudi. Serangan Yahudi terhadap Palestina, bukan serangan Israel. Nah, paham tuh? Wallahu ta'ala alam bisawab.